Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki bab atau pembahasan yang baru, yaitu wujubut tumaninah fir ruku was sujud, wajibnya tumaninah di dalam ruku dan sujud. Hadis ke-93. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid فدق على رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكئا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Kemudian ada seseorang yang masuk ke dalam masjid, setelah itu ia melakukan sholat. Setelah sholat, kemudian ia mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, kembalilah, ulangilah sholatmu karena engkau belum sholat. Kemudian orang itu kembali melakukan sholat sebagaimana sholat yang pertama. Setelah selesai, kemudian mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan lagi, kembalilah dan sholatlah karena sesungguhnya engkau belum sholat. Dan hal itu terjadi sebanyak 3 kali. Kemudian orang itu berkata, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, maka aku tidak dapat melakukan sholat yang lebih baik dari yang pernah aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku. Kemudian Nabi SAW bersabda, jika engkau hendak atau akan melakukan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian ruku'lah sampai engkau tumaninah dalam keadaan ruku. Kemudian bangkitlah sampai engkau berdiri tegak. Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'ninah dalam keadaan sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau tuma'ninah dalam keadaan duduk. Dan lakukanlah itu semua di dalam sholatmu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini disebutkan oleh para ulama dengan hadisul musii fi salatihi. Jadi hadis tentang orang yang salah di dalam salatnya. Nah, hadis ini menjadi satu prinsip bagi mereka untuk menentukan apakah ya, atau untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang wajib untuk dilakukan di dalam salat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam hadis ini menjelaskan ya, dengan secara terperinci ya, tentang perbuatan-perbuatan sholat dan apa yang harus dilakukan, sehingga ketika itu ditinggalkan ya, maka ya, ketika itu ditinggalkan maka ya, orang tersebut belum dikategorikan melakukan sholat. Jadi ketika dia meninggalkan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, nah maka apa, hal itu tidak dikategorikan sebagai sholat. Nah, kalau kita melihat di dalam isi hadis ini ya, disebutkan bahwasannya ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid. Nah, sahabat ini bernama Khalad ibn Rafi'. Kemudian ia sholat, tetapi sholatnya itu tidaklah sempurna baik di dalam perbuatan ataupun di dalam ucapannya. Kemudian setelah selesai sholatnya, ia mendatangi Nabi SAW dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Nabi SAW pun membalas salamnya. Namun setelah itu Nabi SAW mengucapkan, kembalilah dan sholatlah karena sesungguhnya engkau belum sholat. Kemudian orang ini kembali melakukan sholat yang kedua seperti sholat yang pertama kali dilakukan. Setelah selesai kemudian datang kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, kembalilah dan sholatlah karena sesungguhnya engkau belum melakukan sholat. Dan itu terjadi ya, 3 kali. Nah, kemudian sahabat tersebut ya, bersumpah ya, dengan mengatakan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak mampu untuk melakukan sholat yang lebih baik dari sholat yang tadi saya lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku. Maka ketika orang ini ingin mendapatkan ilmu ya, dari Nabi SAW, kemudian dia ya, memiliki kesiapan untuk menerima ilmu tersebut ya, kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada orang tersebut, jika engkau hendak melakukan sholat atau jika engkau melakukan sholat, maka bertakbirlah dengan takbiratul ihram. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ruku'lah sampai engkau itu tuma'ninah dalam keadaan ruku'. Kemudian bangkitlah dari ruku sampai engkau itu tegak dalam posisi berdiri ataupun ya tuma'ninah di dalam ya iktidalmu. Kemudian sujudlah sampai engkau tuma'ninah dalam posisi sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud dan duduklah sampai engkau itu tuma'ninah di dalam duduk. Kemudian lakukanlah perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan tersebut di dalam sholatmu seluruhnya, kecuali takbiratul ihram, karena hal itu hanya dilakukan pada rakaat yang pertama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan ya, apa yang dibaca di dalam sholat yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan bacalah dari sesuatu yang mudah dari Al-Quran tersebut? Nah, maka di dalam madhab Hanafiyah, ya, disebutkan bahwasannya sahnya sholat dengan membaca ayat apa saja di dalam Al-Quran. Walaupun orang tersebut mampu untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi yang penting apa? Membaca ayat dari Al-Quran. Ya, walaupun sebetulnya orang tersebut mampu untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, mereka berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minhu." Maka bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Quran. Kemudian dari salah satu riwayat, ya, hadis, ya, yang mengatakan summa qara' ma tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, sehingga apa? Di dalam madhab Hanafiyah disebutkan, ya, jika seseorang itu membaca ayat dalam Al-Quran dan ayat apa saja, maka apa? Itu sudah menjadikan sholatnya itu sah. Walaupun dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena berdasarkan hadis tersebut. Di mana Nabi SAW mengatakan, summa qara' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, kemudian jumhur ulama berpendapat tidak sahnya sholat kalau seseorang itu tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan itu berlaku bagi orang yang mampu untuk membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, maka apa? Dia cukup untuk mengucapkan apa? Ya, tasbih, ya, ataupun tahmid, ataupun, ya, takbir sebagai pengganti daripada surat Al-Fatihah. Ya, seperti itu. Artinya kalau ada, ya, kalau ada, ya, kalau ada misalkan apa? Orang yang tidak lancar atau tidak fasih membaca surat Al-Fatihah. Ya, mungkin seperti yang subur apa, ya? Ya, yang subur yang tidak fasih baca. Ya. Nah, artinya kalau untuk ukuran kita kan, ya, anak-anak kita saja sebetulnya sudah hafal dan mampu untuk membaca surat Al-Fatihah dengan baik seperti itu. Nah, jumhur ulama berpendapat atau berargumentasi dengan sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, hadis ini hadis muttafaqun alaih. Artinya apa? Seseorang itu, ya, dikategorikan belum melakukan salat. Nah, seseorang yang belum melakukan sholat secara syar'i, maka itu menunjukkan bahwasannya dia belumlah sholat. Artinya sholatnya itu tidak sah seperti itu. Ya, dan ini merupakan apa? Sebuah prinsip di dalam di dalam bahasa Arab, di mana disebutkan penafian ataupun apa? Peniadaan la sholata, tidak ada sholat. Kalau tidak ada sholat berarti seandainya dia itu melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah seperti itu. Nah, kemudian juga dengan dalil-dalil yang sangat banyak, ya, berkaitan dengan, ya, tidak sahnya sholat ketika seseorang tidak membaca Al-Quran, ya, tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian jumhur ulama, ya, menjawab tentang ayat yang dijadikan dalil ataupun argumentasi oleh madhab Hanafiyah, di mana ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka ayat itu datang atau turun untuk menjelaskan Al-Qur'an di dalam, ya, pelaksanaan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu, dan ini satu hal yang menakjubkan, artinya apa? Salat malam itu sudah diwajibkan, ya, sebelum kewajiban sholat lima waktu. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika ayat ini turun, faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang mudah bagimu, maka ayat ini berkaitan dengan ya, salat malam. Ya, artinya apa? Ya, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah tanpa memberatkan kalian. Ya, artinya apa? Di dalam pelaksanaan sholat malam itu bisa sepertiga malam, ya, atau bisa setengah malam, atau bisa kurang dari itu. Nah, untuk ya memenuhi waktu tersebut, maka apa? Ya, ketika itu boleh untuk membaca apa yang mudah tanpa memberatkan dari orang yang sholat ketika itu. Nah, kemudian jumhur ulama ya menjawab tentang hadis yang mengatakan summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah ya untukmu dari Al-Qur'an, maka hadis ini adalah hadis yang bersifat umum ataupun global. Kemudian hadis ini ditafsirkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan summa qra bi ummil qur'ani wa bima syaa Allah. Kemudian setelah itu bacalah ummul qur'an ataupun al-Fatihah wa bima syaa Allah, setelah itu membaca dengan ayat apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Abu Daud ketika itu tidak mengomentari tentang hadis ini. Nah, maka tidak berkomentarnya Imam Abu Daud tentang hadis ini, maka hadis ini tidak ada cacat di dalamnya. Demikian pula di dalam riwayat Ibnu Hibban, di dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan waqra bi ummil Qur'an summa qra bi ma syi'ta. Bacalah ya Al-Fatihah, kemudian setelah itu bacalah ayat yang engkau kehendaki. Kemudian Ibnul Hammam beliau mengatakan al-aula al-hukmu bi annahu sallallahu alaihi wasallam qala lil musii fi salatihi dzalika kulli. Nah, maka apa yang lebih utama, maka ketetapan ataupun hukum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang salah salatnya ini, dan itu dilakukan secara keseluruhan. Artinya perintah membaca Al-Quran itu dilakukan pada setiap rakaatnya, bukan hanya pada rakaat pertama saja. Kenapa? Karena ya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasannya kewajiban membaca surat Al-Fatihah itu hanya pada rakaat pertama saja. Sedangkan rakaat kedua, ketiga dan seterusnya, maka apa? Hal itu tidak diwajibkan. Artinya, kalau kita melihat hadis Nabi SAW, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, secara sepintas bahwasannya membaca surat Al-Fatihah ini cukup satu kali. Artinya, kalau orang sudah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama, maka apa? Itu sudah menjadikan solatnya itu sah. Karena disebutkan la solata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti kalau orang sudah membaca surat Al-Fatihah ya, misalkan pada rakaat pertama, ini menunjukkan sholatnya sudah sah. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam hadis yang sedang kita bahas, maka apa? Ya, perintah Nabi SAW itu dilakukan pada setiap rakaatnya, termasuk di dalamnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, sehingga apa? Jumhur ulama berpendapat tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dan hal yang menunjukkan tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam akhir daripada hadis tersebut, "Summa fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukanlah itu semua di dalam sholatmu seluruhnya, kecuali takbiratul ihram. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan wa haditsu Abi Qatadah fil Bukhari min annahu kana yaqra'ul Fatiha fi kulli raq'atin ma'a qawlihi sallu kama ra'aitumuni usalli dalilul wujub. Maka hadis Abu Qatadah di dalam riwayat Imam Bukhari di, bagi orang yang tentang masalah di mana Nabi SAW membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaatnya, ya, di samping sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, maka hal ini menunjukkan tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah untuk setiap rakaatnya. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya tuma'ninah di dalam iktidal, ya, atau ketika bangun dari ruku ataupun bangun dari sujud. Nah, maka apa? Di dalam madhab Hanafiya disebutkan bahwasanya tidak wajib untuk iktidal ketika bangun dari ruku ataupun bangun dari sujud. Tetapi jumhur ulama berpendapat wajibnya untuk tuma'ninah ketika bangun dari ruku ataupun bangun dari sujud. Nah, argumentasi mereka adalah dengan hadis yang sahih ataupun hadis yang sharih, ya, yang sedang kita bahas. Kemudian juga hadis Al-Barra ibnu Azib, ya, di mana Nabi SAW, ya, ataupun salah seorang sahabatnya, beliau mengatakan ramaqas salatan nabiy sallallahu alaihi wasallam fawajada qiyamahu wa raka'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajadatahu wa jalasatahu ma baina at-taslim wal insiraf qariban min as-sawa muttafaqun alaih. Jadi saya ikut, ya, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendapati berdirinya, rukuknya, iktidalnya setelah ruku, sujudnya, kemudian duduknya Nabi antara salam dengan ketika mengakhiri salat qariban minas sawa, maka apa? Ya, panjang pendeknya itu apa? Hampir sama. Nah, hadis ini hadis muttafaqun alaih, ya. Nah, apalagi kalau kita melihat hadis-hadis yang sudah kita bahas, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari ruku, maka apa? Beliau itu berdiri, ya, dengan sangat panjang. Sampai orang-orang yang di belakangnya mengira bahwasannya apa? Ketika itu beliau lupa. Dan hadis-hadis tentang masalah ini sangatlah banyak. Nah, sehingga apa? Ya, pendapat ataupun madhab Hanafiya yang berpendapat bahwasanya tidak wajib tuma'nina, maka apa? Ini adalah pendapat yang lemah karena, ya, mereka tidak bisa menjawab hadis-hadis yang sahih yang disebutkan oleh jumhur ulama tentang kewajiban untuk tuma'nina baik di dalam bangun dari ruku ataupun ketika bangun dari sujud seperti itu. Nah, kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang bagaimana istidlal dari hadis ini. Artinya apa? Hadis ini adalah sebagai sebuah prinsip perbuatan-perbuatan sholat yang wajib untuk diikuti. Artinya, selain apa yang tidak disebutkan di dalam hadis ini, maka hal itu tidaklah wajib. Ya. Nah, tadi kita sebutkan dalam hadis ini di mana Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya pertama untuk takbiratul ihram, kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu ruku dengan tuma'nina, kemudian bangun dari ruku untuk iktidal, kemudian setelah itu sujud dengan tuma'nina, kemudian bangun dari sujud, ya, kemudian tuma'nina dalam keadaan duduk. Nah, maka hal itu semua termasuk di dalam rukun yang wajib untuk dilakukan. Berarti perbuatan sholat yang tidak disebutkan dalam hadis ini itu tidak termasuk di dalam apa? Di dalam rukun, ya, seperti itu, ya. Nah, sehingga apa? Ya, dalam pembahasan yang kedua ini adalah berkaitan dengan apa? Ya, prinsip tentang mana yang masuk dalam rukun dan mana yang masuk di dalam atau tidak di dalam rukun salat. Ya, atau mana yang masuk di dalam wajib-wajib dalam salat ataupun mana yang tidak masuk ya yang wajib di dalam salat. Nah, sehingga apa? Al-Imam As-San'ani rahimahutaala di dalam bukunya Subulus Salam ya, beliau menyebutkan ya, ketahuilah bahwasanya hadis yang mulia ini di mana para ulama mengulang-ulang tentang ya istidlal ataupun kewajiban ya apa yang harus dilakukan seperti yang dalam hadis ini dan apa yang tidak menjadi sesuatu yang wajib ya yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Nah, yang pertama adalah kenapa apa yang disebutkan di dalam hadis ini menjadi rukun ataupun sesuatu yang wajib ya. Karena Nabi SAW menggunakan dengan kalimat perintah. Setelah Nabi SAW mengatakan lan tatimma shalah illa bima dzukira fih. Tidaklah sempurna salat kecuali dengan apa? Dengan melakukan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, kemudian yang kedua, Nabi SAW ya ketika menyebutkan tentang ya rukun-rukun salat ataupun wajib-wajib salat ketika itu ya itu tidak hanya menjelaskan tentang kesalahan yang dilakukan oleh orang yang salah di dalam salatnya. Nah, artinya apa? Di dalam hadis ini itu tidak disebutkan apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang salat tersebut sehingga dia harus mengulang salatnya sampai 3 kali seperti itu. Nah, kemudian apa? Disebutkan di dalam hadis yang lain ya, lewat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i di mana orang itu salat dengan sangat cepat. Ya, artinya apa? Salatnya itu seperti seekor burung yang mematuk ya, makanan. Ya, jadi saking sangat cepatnya. Nah, itulah sebetulnya kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Nah, tetapi di dalam menjelaskan itu Nabi SAW tidak terfokus kepada kesalahannya apa, tetapi dia menjelaskan sholat secara keseluruhan. Artinya, kalau seseorang itu sudah melakukan apa yang disebutkan di dalam hadis ini, maka sholatnya itu sudah sah seperti itu. Nah, kemudian juga disebutkan bahwasannya hadis ini berkaitan dengan bagaimana pengajaran Nabi SAW tentang apa-apa yang wajib untuk dilakukan di dalam sholat. Nah, sehingga apa? Seandainya Nabi SAW itu tidak menjelaskan apa-apa yang wajib di dalam sholat, padahal pada saat itu dia harus menjelaskan kepada orang yang salah di dalam sholatnya, maka dalam hal ini ya apa disebutkan takhirul bayan an waqtil hajah. Jadi apa? Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang seharusnya dibutuhkan. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Artinya apa? Ketika seseorang itu tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, kemudian ketika itu ada orang yang tahu tetapi dia tidak menjelaskan, maka apa? Ketika dia tidak menjelaskan itu, maka apa? Ini sesuatu hal yang keliru. Artinya apa? Pada saat itu dia harus menjelaskan karena apa? Itu memang yang dibutuhkan bagi orang yang tidak tahu untuk melakukan cara sholat yang benar. Nah, sehingga apa? Seandainya apa yang disebutkan di dalam hadis ini ya sesuatu yang tidak wajib atau ada hal-hal lain yang itu wajib tetapi tidak disebutkan dalam hadis ini, maka apa? Hal itu tidaklah apa? Tidaklah tepat. Kenapa? Karena Nabi SAW menjelaskan hal itu dalam rangka mengajari orang yang salah di dalam sholatnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang apa yang kita bisa ambil atau hukum-hukum apa saja yang kita bisa ambil di dalam hadis ini. Yang pertama adalah perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini itu termasuk di dalam rukun sholat. Sehingga rukun sholat ini tidak boleh ditinggalkan baik secara sengaja ataupun karena apa? Ya, tidak tahu atau tidak boleh ditinggalkan baik itu karena lupa ataupun karena tidak tahu. Nah, rukun-rukun solat ini yang pertama adalah takbiratul ihram pada rakaat pertama saja. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Kemudian yang ketiga adalah ruku dan iktidal dari ruku. Kemudian sujud dan iktidal dari sujud. Kemudian tuma'ninah di dalam setiap perbuatan-perbuatan solat tersebut. Ya. Nah, sehingga apa? Ketika seseorang itu melakukan solat, ya, kemudian, ya, apa namanya, berbeda dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, maka apa? Dia tidak memenuhi rukun-rukunnya seperti itu. Nah, kemudian juga ada rukun-rukun lain yang tidak disebutkan di dalam hadis ini, seperti tasyahud, kemudian bersalawat kepada Nabi ataupun mengucapkan salam. Nah, maka Imam Nawawi rahimahutaala beliau menjelaskan bahwasanya rukun-rukun ini adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh orang yang bertanya tadi atau orang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, ya, bahwasanya rukun-rukun tersebut dilakukan pada setiap rakaatnya kecuali takbiratul ihram yang itu hanya dilakukan pada rakaat pertama saja. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, ya, tentang, ya, tidak wajibnya perbuatan-perbuatan di dalam sholat yang tidak disebutkan di dalam hadis ini. Artinya apa? Selain daripada takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian ruku, bangun dari ruku, kemudian sujud, bangun dari sujud, duduk, kemudian tasyahud, bersalawat kepada Nabi, kemudian salam, maka selain itu tidak masuk di dalam hal-hal yang wajib untuk dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, dalam hadis ini pun, ya, ada dalil tentang wajibnya berurutan, ya, melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena di dalam hadis ini disebutkan, ya, dengan kalimat summa, kemudian, yang itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan secara berurutan. Kemudian yang kelima, bahwasanya rukun-rukun ini, ya, atau rukun-rukun solat ini tidak boleh ditinggalkan, baik itu karena lupa ataupun karena tidak tahu. Artinya apa? Seandainya itu ditinggalkan karena lupa ataupun karena tidak tahu, tetap harus diulangi. Nah, artinya Nabi SAW ketika itu memerintahkan kepada orang yang sholat untuk mengulangi sholatnya kembali. Karena apa? Dia tidak atau meninggalkan salah satu rukunnya. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini disebutkan tentang tidak sahnya sholat orang yang salah atau meninggalkan rukun tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah, ya, wa yadullu ala annal jahil tuzzi minhu shalah an-naqisah ammal alim fala. Ya, artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwasannya, ya, orang yang jahil, orang yang tidak tahu, ya, maka apa? Tuzzi minhu shalah an-naqisah. Maka cukuplah baginya salat yang an-naqisah yang kurang. Tetapi orang yang alim, maka apa? Itu tidak cukup atau tidak sah. Kemudian yang kedelapan, dalam hadis ini pun ada dalil tentang disyariatkannya memberikan pengajaran yang baik dan amar ma'ruf nahi mungkar, dan hal itu dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan. Nah, artinya apa? Bagaimana seorang pengajar itu berusaha untuk memudahkan ajaran-ajaran Islam. Jadi menyederhanakan, tidak menyulitkan. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, di dalam memberikan pengajaran-pengajaran itu tidak memberatkan, tetapi apa? Memudahkan dan menyederhanakan. Kemudian, ya, yang kesembilan adalah dianjurkan bagi orang yang bertanya atau orang yang ditanya untuk menambah penjelasan di dalam jawabannya kalau penambahan penjelasan itu, ya, sesuatu yang dituntut karena ada maslahatnya seperti itu. Artinya apa? Bisa jadi, ya, ada hal-hal yang memang tidak diketahui oleh orang yang bertanya tentang masalah-masalah hukum tertentu. Kemudian yang ke-10, membaca doa istiftah, kemudian mengucapkan ta'awud, mengangkat kedua tangan, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada, kemudian ya tata cara ruku, sujud ataupun duduk, maka hal itu semuanya adalah termasuk hal yang dianjurkan. Kemudian yang ke-11, dalam hadis ini pun disebutkan bahwasannya seorang muallim ataupun pengajar hendaklah dia memulai dengan pengajarannya itu dengan sesuatu yang lebih penting ataupun yang paling penting, kemudian setelahnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, di dalam hadis ini disebutkan tentang di dalam penjelasannya disebutkan perkataan Imam San'ani ya, beliau mengatakan wa'lam anna haditsal musyi fi salatihi qad tasa'a fi nitaqil kalam wa tajadzabat ma'anihi al afham wa qad kunna haqaqna annahu la yatimmu halmun nafyi fihi ala nafyul kamal. Nah, jadi apa? Hadis tentang orang yang salah salatnya terkadang ini diperluas. Ya, artinya apa? Di dalam hadis itu ada sebagian orang yang ya salah di dalam memahami. Artinya apa? Hadis tersebut hanya menjelaskan tentang ya kesempurnaan di dalam salat. Nah, artinya apa? Ya, sebetulnya tidak boleh memahami penafian di dalam hadis ini dengan makna kesempurnaan di dalam sholat. Artinya apa? Kalau hal itu tidak sempurna, untuk apa Nabi SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulang sholatnya kembali? Nah, berarti apa? Hadis ini berkaitan dengan orang yang salah sholatnya, dan itu salahnya berkaitan dengan masalah rukun yang menyebabkan orang tersebut tidak sah di dalam sholatnya, sehingga Nabi SAW memerintahkan orang tersebut untuk melakukan sholat. Tetapi kalau hadis ini difahami bahwasanya oh itu menunjukkan tidak sempurnanya sholat orang tersebut, nah ini berarti apa? Ya, ini terlalu diperluas, karena hal tersebut tidak sesuai dengan pemahaman di dalam bahasa ataupun pemahaman di dalam ilmu usul fiqh seperti itu. Ya. Nah, inilah mungkin ya tiga hal ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.